Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwanuddin a'azakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam qari al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith الثاني وستون والمئتان حديث yang ke-262 وعن مالك بن الخويرث رضي الله عنه قال dari sahabat yang mulia Malik ibn Khuwairith semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. Man ra'ahu sallallahu alaihi wasallam bi'ainihi, fa'innahu yusalli kama ra'ahu. Man ra'ahu sallallahu alaihi wasallam bi'ainihi fa'innahu yusalli kama ra'ahu. Wa man lam yarahu bi'ainihi, wa man lam yarahu bi'ainihi fa'innahu yusalli kama balaghahu fil ahadith al-waridah anhu sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yusalli kama balaghahu fil ahadith al-waridah anhu sallallahu alaihi wasallam. Fi sifati salatihi. Ini barang siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan matanya secara langsung. Dan ini adalah para sahabat yang bisa mengamalkannya, ya. Maka dia sholat sebagaimana yang ia lihat langsung. Dan barang siapa yang tidak melihat beliau dengan matanya secara langsung, maka dia sholat seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang sifat sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Al-faidatu as-saniyah. Alhamdulillah. Anna sholatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya as-sholatu at-tammatu wal-kamilah. Anna sholatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya sholatu at-tammatu wal kamilah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sholat yang sempurna. Sehingga beliau perintahkan umatnya untuk sholat seperti yang beliau lakukan. Karena tidak ada yang lebih sempurna sholatnya daripada sholat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-fa'idatu as-sadisah. Wujubu at-ta'allum kaifa kanat salatun nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa kanat salatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib mempelajari bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Karena dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kita untuk salat seperti salat beliau. Dan tidak mungkin kita bisa salat seperti salat beliau melainkan dengan apa ini? Mempelajari tata cara salat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Anna sana al-insani ala amalihi. Anna sana al-insani ala amalihi. Wa tazkiyatahu iyyahu. Wa tazkiyatahu iyyahu. Idza kana di maslahatin. Idza kana di maslahatin. Walam yaqsudir riya'a. Walam yaqsudir riya'a. Fa innahu jaiz. Hadis ini menunjukkan jika ada seorang memuji perbuatannya untuk suatu kemaslahatan dan dia tidak berniat riya, maka itu boleh. Seperti Nabi SAW, beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumun usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Berarti beliau menyatakan salat beliau itu layak dicontoh. Tapi beliau menyampaikan ini bukan untuk riya, tapi untuk kemaslahatan, yakni umatnya agar salatnya benar seperti yang beliau ajarkan. Maka apa yang diucapkan oleh beliau berupa pujian terhadap salat beliau tadi itu tidak apa-apa. Karena tidak bermaksud teriak dan ada tujuan untuk kemaslahatan umatnya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Qala rahmata'ala. Al-hadith as-salif wasittun wal mi'atan. Hadis yang ke 263. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Imran ibn Husain, semoga Allah Ta'ala meridainya. Qala, beliau berkata, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika engkau tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Dan jika engkau tidak mampu, maka dengan berbaring. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faidatul ula, wujubul qiyam fis salati ala al-mustati'. Wajib untuk berdiri. Bagi yang mampu. Ya. Ini dalam sholat. Li'annahu ruknun min arkani sholatil maktubah. Li'annahu ruknun min arkani sholatil maktubah. Karena berdiri ini termasuk salah satu dari rukun sholat yang difardukan. Salat fardu ini syarat dan rukunnya adalah berdiri. Lain kalau salat sunnah, ya, berdiri tidak wajib tapi afdol. Al-faidatu ats-tsaniyah. Malam yastati'il qiyam. Malam yastati'il qiyam. Au syakka alaihi. Faqaidan. Walau mustanadan ila syai'in min asa au jidar au nahwi dhalik. Walau mustanidan ila syai'in min asan au jidarin au nahwi dhalik. Para siapa yang tidak mampu berdiri dalam sholat, maka sholatnya sambil duduk. Walaupun dengan bersandar tongkat atau tembok. Di duduknya itu sempoyongan gini. Dekat gini. Ya, nah. Al-Faidah itu. Al-Thalithah. Malam yastati'il qu'ud. Malam yastati'il qu'ud. Au syaqqa alaih. Fa'ala janbin. Barang siapa yang tidak mampu sholat sambil duduk, maka sholatnya sambil berbaring. Wa malam yastati dalika. Dan barang siapa yang tidak mampu melakukan itu. Fa'au ma'a. Fa'au ma'a ima'an bira'si. Nah, para siapa yang tidak mampu sholat sambil berbaring, maka dengan memberi isyarah kepala. Nah. Baik. Al-Fa'idah toh? Al-Rabi'ah. madhabu jumhur ulama. Anna sholata la tusqatu ma damal aqlu sabitan. Madhabu jumhur ulama anna sholata la tusqatu madamal aqlu sabitan walau shalla biqalbihi. Menurut pendapat jumhur ulama bahwa sholat itu tidak gugur kewajibannya selama orangnya masih berakal, masih sadar, ya. Walaupun sholat dengan hatinya, selama dia masih sadar, masih bisa nafas, ya, maka tetap wajib sholat walaupun dengan hatinya, baca dalam hati, maksudnya sholat. Niat sholat ya. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Dan pendapat sebagian ulama menyatakan kalau sudah gak mampu isyarah, sudah selesai, gak ada kewajiban lagi walaupun masih bernafas. Tapi untuk menggugurkan kewajiban sholat membutuhkan dalil, sehingga pendapat jumhur ini kuat. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Selama masih bernyawa dan sadar, maka tetap wajib sholat walaupun sholat dengan hatinya. Nah, tapi kalau sudah tidak sadar, sudah tidak waras akalnya atau sudah hilang akalnya, sudah enggak bisa berpikir, sudah enggak bisa ngapa-ngapain, nah, maka sudah enggak ada kewajiban sholat. Nah. Baik. Sudah apa yang namanya? Koma. Nah, koma. Koma, habis itu garis lurus, seret, mati. Nah. Ya. Nah, koma ya. Jadi, meninggal. Al-Faidah toh? Al-Khamisah, faedah yang kelima. Al-a'dhar allati tubihu sholatal maktubata qa'idatan katsiratun. Al-a'dhar allati tubihu as-sholata al-maktubata qa'idan katsiratun. Falaisa khosun bil marad faqat. Falaisa khosun bil marad faqat. Fakisru saqfi. Alladhi la yastati'u al-khuruju minhu. Fakis tersakfi alladhi la yastati'u al-khuruju minhu. wassalatu fis safinati. Awil bakhirati. Awil sayyarati. Awil tayyarati. Indal hajati ila dhalik. Wa adamil qudrati ala al-qiyam. Wa adamil qudrati ala al-qiyam. Kulluha a'darun. Kulluha a'darun tubihu dhalik. Saya ulangi. Al-a'dhar allati tubihu sholata al-maktubata qa'idan kathiratun. Falaysa khasun bil marad faqad. Faqisru saqfi alladhi la yastati'ul khuruja minhu. Was-sholatu fis-safinati. Awil bakhirati. Awil sayyarati. Awil tayyarati. Indal hajati ila dhalik. Wa adamil qudrati ala al-qiyam kulluha a'dharun tubihu dhalik. Udur-udur yang membolehkan sholat fardu dengan duduk itu banyak, tidak terbatas karena sakit saja. Atap yang sangat pendek yang kita tidak mampu keluar dari ruangan itu udur. Misalkan di penjara, ya. Ada yang dipenjara, ternyata atapnya cuma setengah meter. Sementara tinggi orang itu 2 meter. Nah, dia enggak bisa berdiri, selalu duduk. Dia enggak bisa keluar dari ruangan itu karena dipenjara. Waktunya sholat, maka boleh dengan duduk. Ya, nah, tapi kalau kalian, ya, kalau ruangannya pendek, ya tinggal keluar dari ruangan saja. Nah, ini nggak bisa keluar dari ruangan itu, berarti apa ini? Di penjara. Nah, atau sholat di perahu. Kalau sambil berdiri, terbalik baunya. Ya. Nah, padahal dia terdampar, ya, di tengah laut. Atau sholat di atas bahira. Ini sama, kapal. Tapi kondisinya gak memungkinkan untuk apa ini. Gak memungkinkan untuk berdiri, ya. Misalkan. Atau di mobil. Atau di dalam pesawat. Kalau memang hal itu mendesak dan dia tidak mampu untuk berdiri, semuanya adalah udzur yang membolehkan sholat fardu dengan duduk. Nah, al-faidah atau as-sadisah. Fihi samahatu wa yusru hadhi syariah al-Muhammadiyah. Hadis ini menunjukkan kemudahan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau gak bisa sholat sambil berdiri, ya sambil duduk. Kalau gak bisa sambil duduk, ya sambil berbaring. Kalau gak bisa sambil baring, sambil isyarah. Ya. Nah. Ini menunjukkan kemudahan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Al-hadis Ar-Rabi wasittun wal mi'atan. Hadis yang ke-264. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu. Dari Jabir semoga Allah taala meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala limaridin shalla ala wisada. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada orang yang sakit yang kemudian sholat di atas bantal. Farama biha. Maka beliau pun melempar bantal itu. Waqala dan bersabda, "Shalli 'alal ardi in istata'ta." Salatlah di permukaan tanah kalau engkau mampu. Wa illa fa'awmi'i ma'an. Kalau enggak mampu, cukup sholat sambil isyarah. Waj'al sujudaka ahfadha min ruku'ika. Jadikan isyarah sujudmu lebih rendah daripada isyarah untuk ruku'mu. Rawahu al-Baihaqi bisanadin qawi. Di sini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang kuat. Walakin shahaha Abu Hatim waqfahu. Akan tapi Abu Hatim mengatakan yang sahih ada di sini mauquf sampai Jabir. Hadis sahih mauqufan lahu hukmu rafi. Di annahu tasri' la majala li ra'yi fihi. Hadis ini sahih secara mauquf sampai pada Jabir. Namun hukumnya seperti hadis yang marfu. Karena dalam hadis ini terdapat syariat yang tidak ada kesempatan bagi akal, tidak ada ruang bagi akal untuk menjelaskannya atau untuk menetapkannya. Artinya apa yang disebutkan dalam hadis ini itu bukan akal-akalan, tapi itu adalah bersyariat dan berdasarkan wahyu. Sehingga enggak mungkin itu akal-akalan dari Jabir, tapi itu adalah ada sumbernya. Nah, sehingga dihukumi marfu. Nah, fi fawaid. Al-faidatul ula ja'lu syai'in murtafi'in yasjudu alaihi atau yusjadu alaihi. Fahada minat takalluf alladhi lam yasra'hu Allah subhanahu wa ta'ala. Menaruh sesuatu yang tinggi untuk dipakai sujud ketika sakit, ya. Ini termasuk bentuk takalluf, memberat-beratkan diri. Tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kalau sakit, nah dia masang bantal di depannya supaya kalau sujud kena bantal. Nah. Ini enggak boleh kita takalluf, ya. Sholat sambil sakit kan begitu, memanjakan diri ya kan. Nah. Sambil berdiri, tapi ketika sujud ada bantalnya. Nah, ini enggak boleh. Rasulullah membuang bantal itu. Ketika melihat ada yang sakit yang sholat di atas bantal. Maksudnya sholat di atas bantal di sini bukan berarti bantalnya diinjak. Tetapi dia itu sujud di atas bantalnya. Nah, supaya nyaman begitu. Kita kalau al-faidah itu asalnya anal marid idza lam yastati'il wusul ila al-ardi al-marid idza lam yastati'il wusula ila al-ardi aw ma'a fi halati ar-ruku' wa fi halati sujud. Orang yang sakit kalau tidak mampu menempelkan kepalanya ke tanah, maka cukup ketika rukuk dan ketika sujud memberi isyarat. Kan sakit, sholat sambil duduk kan. Nah, jangan sampai banyak kasih bantal. Kalau memang dia gak mampu nempelkan kepalanya di tanah, ya cukup memberi isyarat ketika rukuk dan sujud. Cuma ketika rukuk agak ke bawah. Tapi kalau sujud tambah ke bawah lagi. Ya. Tapi tidak sampai nempel tanah. Misalkan sholatnya sambil duduk bersila. Nah. Ketika rukuk berisyarat dengan kepala. Ketika sujud berisyarat dengan kepala yang lebih rendah lagi. Nah. Tidak usah kemudian masang bantal tinggi di depannya supaya kepalanya nempel. Namanya takalluf. Nah, barakallahu fikum. Al-fa'idah itu as-salisa. Masru'iyatu iyadatil marid wa irsadihi ila ma yuslihu dinahu. Masru'iyatu iyadatil marid wa irsyadihi ila ma yuslihu dinahu. Dalam hadis ini disyariatkan untuk menjenguk orang sakit dan membimbing orang sakit tentang perkara yang bisa memperbaiki agamanya. Jadi Rasulullah ketika menengok orang sakit, tidak diam saja, tapi mengarahkan bagaimana cara sholat yang baik ketika sedang sakit. Ya. Atau kalau misalkan bukan waktu sholat, ya paling enggak dinasihati dengan nasihat yang baik. Barakallahu fikum. Al-Faidatu Ar-Rabi'ah. Fihi kamalu khuluki Rasulullah SAW. Dalam hadis ini menunjukkan kesempurnaan akhlak Rasul SAW. Nah, di antara akhlak beliau ialah beliau selaku Nabi, selaku Rasul, selaku pemimpin negara, menjenguk sahabatnya yang sakit. Ya. Nah, ini akhlak beliau yang sempurna. Fayakunu fi hada qutwatan lizu'ama wa ru'asa. Maka akhlak beliau seperti ini harusnya jadi panutan bagi para pembesar dan para pemimpin. Ini para pembesar-pembesar negara, para pemimpin-pemimpin negara atau pejabat-pejabat, nah, hendaknya mencontoh akhlak Nabi SAW yang mulia. Di antaranya ialah menjenguk orang-orang yang sakit. Taib. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang kitabus sholah. Nah, tentang bab sifat sholat Nabi. Adapun pembahasan berikutnya masih kitabus sholah, tetapi sudah masuk bab baru, yakni bab tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Yassarallahu umurana, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.